iman bagus kalau Islam, Islam bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau amal, amal bagus kalau ikhlas, ikhlas bagus kalau istighfar, istighfar bagus kalau istiqomah. Tidak ada istiqomah kalau tidak ada isti'adah, berdoa. Ini salah satu manasik kita dalam perjalanan. Jadi bagi yang suka berpetualang, jangan sampai meninggalkan sholat. Afdalu a'mal as-sholatu fi awali waktiha. Sekeren-kerennya amal adalah sholat tepat waktu. Kenapa? Karena tiga kali saja kita dipanggil oleh Allah. Satu musim adan, jangan abaikan. Dua musim haji dan umroh, masih bisa pilih Paris, Bali dulu kalau nggak ada hidayah daripada ke Mekah. Tiga musim kematian, dan ini bekal untuk kita, kematian kita. Kemanapun, dimanapun, sedang apapun, jangan melalaikan sholat. Bukan sholatmu yang menyebabkan kalian sibuk, tapi kesibukan kita yang kadang melalaikan kita sholat.